Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Dari studio kami senantiasa mendoakan agar kita semua berada dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita telah bahas apa yang menjadi kewajiban seorang muslim dalam berakidah. Telah kita jelaskan bahwa di dalam berakidah, di dalam berkeyakinan, di dalam beriktiqad, seorang muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman yang benar, di atas pemahaman Salaful Ummah, generasi awal Islam. Nah, pada pertemuan malam ini insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita. Setelah kita tahu bahwa kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan akidah yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah, maka insyaAllah pada malam ini kita akan mulai ya mempelajari secara lebih mendetil tentang apa saja yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja yang menjadi keyakinan seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Di dalam bait syairnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kata beliau di dalam bait syairnya, mencintai para sahabat semuanya bagiku adalah sebuah madhab. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Dan dengan mencintai kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul. Ya, kita ulangi sekali lagi bait syair yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Mencintai seluruh sahabat bagiku adalah sebuah madhab. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Dan dengan mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, di dalam bait syair ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang dua prinsip, ya, di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip yang pertama, ya, beliau katakan dalam penggalan yang pertama, kata beliau, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bagiku itu adalah sebuah madhab. Ya. Maksudnya apa? Madhab seorang Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini pelajaran pertama yang ingin beliau sampaikan, bahwa termasuk madhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait, yaitu karib kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi ini dua prinsip penting yang harus dipegang oleh seorang sunni, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Yang pertama apa? Hendaknya dia mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Yang kedua, hendaknya apa? Dia mencintai ahlul bait, yakni karib kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan dua perkara ini? Karena di sana ada firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Untuk prinsip yang pertama, mencintai para sahabat, ya. Di sana ada firqah yang namanya Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, ya, yang disebut juga yang di antara mereka disebut sebagai Syiah Rafidhah. Mereka membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya, orang-orang ekstrim di antara mereka sampai mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ditekankan oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa seorang ahlu sunnah, ya, salah satu prinsip dari prinsip akidahnya adalah mencintai sahabat, tidak seperti orang-orang Syiah. Ya. Dan suatu perkara yang patut kita sayangkan, ya, aliran ini walaupun sudah difatwakan oleh banyak ulama, ya, bahkan Majelis Ulama Indonesia telah berfatwa tentang kesesatan aliran ini, namun aliran ini berkembang cukup pesat, ya, sudah sesat, berkembang cukup pesat, ya, di negeri kita, ya. Dan salah satu prinsip mereka adalah mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini golongan yang pertama, yakni yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang Syiah mereka malah mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kelompok yang kedua yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut sebagai kaum An-Nawasib. An-Nawasib. Siapa itu kaum An-Nawasib? Mereka adalah orang-orang yang menegakkan permusuhan kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa itu An-Nawasib? Adalah mereka adalah orang-orang yang memunculkan, ya, menampakkan permusuhan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah pada kedua bait ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seolah-olah ingin mengkhabarkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan termasuk golongan Syiah, bukan termasuk golongan An-Nawasib. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai para sahabat dan demikian juga mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlussunnah bukan Syiah yang mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Demikian juga Ahlussunnah bukan orang-orang yang menampakkan permusuhan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedua-duanya dicintai, baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun karib kerabatnya beliau. Ya. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Sekarang kita cermati kembali. Kita kembali ke syair yang beliau sampaikan, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Mencintai sahabat semuanya itu bagiku adalah sebuah madhab. Artinya ini adalah jalan yang aku tempuh. Sekarang kita perlu tahu, saudara-saudaraku kaum muslimin, ya, siapa sih yang dimaksud dengan sahabat? Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Isabah, beliau mendefinisikan sahabat itu sebagai orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, dan beriman kepadanya, dan kemudian mati atau meninggal di atas keimanannya tersebut, kemudian meninggal di atas keimanannya tersebut walau diselang-selingi dengan kemurtadan. Walau diselang-selingi dengan kemurtadan. Ini menurut pendapat yang paling kuat, ya. Jadi yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mati di atas keimanan tersebut. Walaupun ya sempat diselingi dengan kemurtadan. Artinya dia pernah murtad tapi dia kemudian menjadi muslim lalu meninggal dunia. Tapi dia selama dia pernah bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, kemudian dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut sebagai sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak sekali kemuliaan. Banyak memiliki apa? Keutamaan. Ya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَقُولُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-100. وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, ya. Wal ansar. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Al-Madinah. Wal ansar, dan demikian juga dari kalangan al-ansar. Ya. Al-Ansar adalah penduduk kota Madinah yang menolong saudara-saudaranya yang melakukan hijrah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْعًا, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Perhatikan ayat ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ridho dengan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbuna Azza wa Jal menyatakan bahwa dia telah ridho dengan para sahabat. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Ya, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ditazkiyah, direkomendasi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini menjadi bantahan, ya, bagi orang-orang Syiah yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang suka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Coba kita bandingkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka mengkafirkan para sahabat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada mereka. Ya. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka hidup di dalamnya kekal abadi. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Ya. Allah janjikan bagi mereka surga. Ya. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan demikian besarnya keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga pantas bagi seorang yang mengaku sebagai muslim, apalagi sunni, salafi, ahlus sunnah wal jamaah, wajib bagi dia untuk apa? Mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan para sahabat. Ya. Dan demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, yaitu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang hidup di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Ya. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik, orang-orang yang terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal ladina yalunahum." Kemudian yang setelahnya. "Tsummal ladina yalunahum." Kemudian yang setelahnya. Ya. Sehingga tiga generasi awal ini disebut sebagai al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang paling utama. Ya. Siapa yang paling pertama? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Ya. Dalil-dalil ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita betapa mulianya kedudukan para sahabat, ya. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk merendahkan sahabat. Tidak boleh seorang muslim itu mencela para sahabat. Kenapa? Karena kedudukan mereka yang tinggi. Karena pengorbanan yang telah mereka lakukan demi Islam. Ya. Dan demikian juga karena mereka adalah orang-orang yang awal yang membawa ajaran Islam sampai kepada kita. Ya. Apabila kita ingin berpikir cermat, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang-orang yang menyimpang, ya, dari kalangan Syiah itu mereka suka mencela para sahabat, ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghancurkan ajaran Islam. Ya. Karena ketika mereka mencela para sahabat, menghancurkan, membunuh karakter para sahabat, ya, bahkan mengkafirkan para sahabat, akibatnya apa? Konsekuensi yang terjadi apa? Konsekuensi yang terjadi adalah hilangnya berbagai macam syariat Islam. Kenapa? Karena yang membawanya adalah orang kafir, menurut pandangan mereka. Ya. Sekarang, siapa orang-orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW? Siapa yang mendengar ajaran Rasulullah SAW untuk yang pertama kali? Tentu jawabannya para sahabat. Nah, ketika karakter para sahabat dibunuh, bahkan dikafirkan, maka tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Ajaran Islam semuanya lenyap. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang pertama ya, mendengar syariat ini dari Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang pertama kali diajari oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Tidak boleh ya bagi kita untuk merendahkan kedudukan mereka. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, "La tasubbu ashabi." Ya. Kata Rasulullah SAW, "Janganlah kalian mencela sahabatku." Ya. "Janganlah kalian mencela para sahabatku." "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Apabila salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya. Kalau misalnya Anda sudah pernah pergi umroh, ya, Anda bisa melihat demikian besarnya gunung Uhud, ya. Demikian besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau yang sudah pernah berangkat umroh itu gunung yang besar, bukan gunung yang kecil, bukit yang kecil yang dijadikan tempat pemanah ketika perang Uhud, ya. Bukan itu gunung Uhud, tapi gunung Uhud itu adalah barisan pegunungan yang tinggi, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ya, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda hadihim, tidaklah ya infak itu setara dengan infaknya para sahabat sebesar mud, yaitu belahan tangan, ya. Jadi tangannya di apa ini bahasanya Mas Ahmad, mud, ya, ini apabila tangan kita buka seperti ini, nah ini satu mud, ya, karena nggak ada penampakannya ini, ya, mudah-mudahan para pendengar di radio bisa membayangkan. Jadi satu mud itu apabila tangan kita ini dibuka seperti orang berdoa, nah ini satu mud, ya. Nah, sedekahnya para sahabat, sedekahnya kita, ya, kita ketika kita bersedekah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak satu gunung Uhud emas, ya, itu tidak sebanding dengan satu mudnya sahabat, ya, tidak juga separuhnya. Artinya betapa besarnya ya keutamaan yang dimiliki para sahabat, sehingga amal kebaikan yang kita lakukan itu apabila dibandingkan dengan pengorbanan dan amalan mereka itu sama sekali tidak setara, ya, tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingatlah selalu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke penggalan syair yang kedua. Ya. Kata beliau, "Wa mawaddatul qurba biha atawassalu." Dan dengan mencintai karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul. Ya. Bertawassul itu maknanya adalah menjadikan ya amalan itu ya perantara untuk mendapatkan kebaikan, ya. Bertawassul, ya. Yang diinginkan oleh Asy-Syaikh di sini bahwa mencintai karib kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amalan soleh menurut pandangan beliau. Ya, jadi mencintai karib kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amalan soleh. Ya, dari sini, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita ketahui salah satu prinsip dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa mereka mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti ya orang-orang an-nawasib yang mencela atau menegakkan permusuhan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau misalnya kita bersolawat, ya, kita membaca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada siapa? Al Muhammad, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulan pembahasan kita pada malam hari ini adalah dua prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang pertama adalah apa? Mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mencintai seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, ya, di sini ada pertanyaan. Apa hukumnya seorang yang mencela keluarga atau mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia kafir atau tidak? Ya. Pertanyaannya, apakah orang kafirkah orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, ya, dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul. Di sini perlu diperinci, ya, tentang orang-orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau membaginya menjadi tiga jenis. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang mencela para sahabat dengan berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, ya. Atau beranggapan bahwa para sahabat itu fasik. Ya. Ini jenis yang pertama, orang-orang yang mencela para sahabat dengan keyakinan bahwa sahabat itu adalah kafir atau fasik, ya. Maka orang-orang yang seperti ini dianggap kafir, ya. Orang-orang yang seperti ini kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang-orang yang mengkafirkan para sahabat dengan keyakinan orang-orang yang mencela sahabat dengan keyakinan bahwa para sahabat itu kafir atau fasik, maka orang yang seperti ini kafir. Ya. Yang kedua, Ya, tipe yang kedua adalah orang-orang yang mencela para sahabat, melaknat dan menjelekkan mereka. Ya. Orang-orang yang mencela para sahabat, melaknat dan menjelekkan mereka. Ya. Maka untuk yang jenis yang kedua ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama apakah mereka kafir atau tidak. Ya. Akan tetapi orang-orang yang semacam ini patut untuk dikenai hukuman, ya. Dicambuk atau dipenjara sampai mati. Ya. Sampai dia menarik ucapannya. Ya. Jadi ini yang kedua. Perbedaan yang pertama itu menganggap para sahabat kafir, ya. Menganggap para sahabat kafir atau fasik. Adapun yang kedua, dia tidak berkeyakinan seperti itu, hanya saja dia melaknat, ya, dan mencaci maki sahabat. Ya. Maka hukuman yang kedua ini diperselisihkan para ulama apakah dia kafir atau tidak. Akan tetapi orang yang semacam ini dihukum dengan hukuman cambuk atau dipenjara sampai dia rujuk kembali menarik ucapannya. Bagian yang ketiga, kata beliau, ya, dia mencela sahabat, orang-orang jenis yang ketiga ini mencela para sahabat, akan tetapi celaannya itu bukan dari sisi agama. Ya. Bukan dari sisi agama. Misalnya mengatakan bahwa sahabat itu ada yang pengecut. Atau mengatakan bahwa sahabat itu bakhil. Ya, pelit, kikir, ya. Maka yang semacam ini, ya, jenis yang ketiga ini tidaklah kafir. Ya. Hanya saja dia dihukum, ya. Dihukum sesuai dengan keputusan hakim, ya, bisa dihukum cambuk atau dipenjara, ya, agar dia meninggalkan perbuatannya mencela sahabat, walaupun bukan dari sisi agamanya. Ya. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwa orang-orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, ya, yang menganggap bahwa para sahabat kafir atau menganggap para sahabat itu adalah orang-orang fasik, maka orang-orang yang semacam ini dihukumi kafir juga. Dihukumi kafir. Keluar dari Islam. Karena bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, ya, orang yang kedua ini mencela para sahabat tapi tidak sampai mengkafirkan. Dia mencela dan melaknat para sahabat tapi tidak sampai mengkafirkan. Ya. Maka orang yang jenis yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia kafir atau tidak. Cuma dia tetap dihukum, ya, dicambuk atau dipenjara sampai dia mau kembali. Adapun yang ketiga, orang-orang yang mencela para sahabat tapi tidak dari sisi agamanya, misalnya mengatakan para sahabat itu ada yang bakhil, pelit, atau pengecut, ya, maka orang yang seperti ini tidak kafir, hanya saja dia tetap diberi hukuman. Ya. Inilah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berhubungan dengan kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta larangan untuk mencela mereka. Insyaallah kita cukupkan dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk, ya, membahas kepada bait syair tentang siapa di antara para sahabat itu yang paling afdol, siapa yang paling utama di antara mereka. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab.